Gelir esti anam tua Mumpung isih ning alam dunya Saken waktu pada ini Mumpung isih ning alam dunya Saken waktu pada ini Ilingan ayin ana janji Janji ni kan bakal mati Teko bakal lunga Janji ni kan maha kuasa Yen wis teko bakal lunga La ilaha illallah Allah Salini penganggon putih Yen wis tanda ra bisa mulih Omare rana lawane Turu dewe rana kancane Omare rana lawane Turu dewe rana kancane Nyawane uwes ilang Rakane kecemplung juga